Mitra bisnis, pembangunan jalan tol di Indonesia seringkali menemui kendala-kendala yang membuat prosesnya menjadi lamban. Salah satu contoh, Jumat lalu, warga dengan senjata tajam parang dan sabit menghentikan pembangunan jalan tol Semarang-Solo dengan alasan tanah urukan menimpa lahan mereka yang belum beres negosiasinya. Banyak kejadian serupa di dalam proses pembangunan infrastruktur yang sudah sangat dibutuhkan percepatan ini di dalam mengejar ketertinggalan kita. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Susanto, apa komentar Anda? Ya, kalau kita lihat dari fakta lapangan, memang kenyataan begitu ya. Rakyat seolah-olah dirugikan begitu. Persoalannya apakah ada komunikasi dari pimpinan atau dari perusahaan tol atau dari pemuka-pemuka masyarakat yang diajak ngobrol gitu, gimana baiknya kan gitu. Partisipasi masyarakat di sekitar situ harusnya dilibatkan, misalnya menjadi pegawai atau buruh sementara di sekitar situ. Jangan semuanya itu diambil dari pihak luar. Kalau menurut saya ini tergantung komunikasi aja di wilayah masing-masing. Kalau semuanya mendapat bagian, mendapat rezeki, dan diceritakan bahwa dengan terbukanya jalan ini, akses akan dipermudah, harga tanah akan naik, saya rasa rakyat akan menerima. Kemungkinan kita ini terlalu arogan sebagai pimpinan, kita lupa. Rakyat itu sebenarnya kan gotong royong di wilayah-wilayah yang dilalui tol itu. Komunikasilah, koordinasi di bawah itu. Menurut saya sih begitu. Harus ada pembicaraan begitu. Lalu Pak, ada komentar juga yang mengatakan, terjadinya protes-protes terhadap pembangunan jalan tol juga disebabkan adanya pihak ketiga yang menjadi provokator agar warga sekitar tidak setuju. Bagaimana mengatasi hal seperti ini? Ya, kalau ada pihak ketiga yang mencari keuntungan, ya kita harus ketemukan rakyat itu dengan yang berkepentingan. Siapapun dia, asal semua mendapat manfaatnya, maka saya rasa ini tinggal dibagi rata aja lah. Saya juga mengerti kok zaman sekarang udah reformasi, masing-masing orang berkepentingan. Kalau masing-masing pimpinan sudah bersepakat di atas, rakyat pasti ngikutin lah. Pemuka-pemuka masyarakat, pemuka-pemuka agama, kebudayaan gotong royong yang kita punya itu harusnya dimanfaatkan kembali. Jangan melalui pendekatan kapitalis gitu loh. Kalau pendekatan kapitalis, kekuasaan ya akhirnya begini, terjadi perlawanan di bawah. Kan harusnya saling gotong royong aja, bicara-bicara aja di bawah itu pasti beres lah. Kalau memang harus diganti, ganti tanah rakyat sesuai haknya. Jangan main ambil-ambil begitu aja. Permisi lah begitu sama rakyat itu. Jadi rakyat merasa ada gunanya proyek itu. Kalau enggak, mereka tidak merasa ada gunanya, ngapain kan gitu. Kan bagi-bagi rezeki aja lah. Begitu, Pak. Demikian Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.